Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sandrina Malakiano dalam Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Ini adalah bagian terakhir pemirsa dari tiga bahasan pada surat Al-Fatihah. Bagian ini akan menguraikan tentang hidayah. Allah selalu menuntun setiap makhluk untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ulama tafsir mengatakan, hidayah tidak terbatas pada permohonan hidayah agama, tapi lebih luas dari itu. Dan permohonan hidayah itu bisa dianugerahkan kepada pemohon melalui naluri atau panca indera. Namun karena keterbatasan naluri untuk menembus apa yang ingin dicapai, maka disitulah hidayah Allah diperlukan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak ulasan Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan bahas firman Allah dari suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maqdubi alaihim, waladdallin. Ihdina itu terambil dari kata hidayah, hadayahdi. Hidayah itu seakar juga dengan kata hadiah. Hadiah itu adalah pemberian lemah lembut yang disampaikan kepada satu pihak untuk menunjukkan simpati. Ya. Okay. Hidayah itu adalah pemberian petunjuk yang lemah lembut kepada satu pihak, itu hidayah. Hidayah Allah ini bermacam-macam. Dulu ada ulama membagi hidayah Allah pada hidayah naluri. Anak kecil pipis nangis, siapa yang ngajar dia nangis? Nalurinya. Naluri itu dianugerahkan oleh Allah. Anak bayi lahir langsung bisa netek. Siapa yang ajar dia netek? Kenapa enggak dia gigit itu? Bisa kan? Itu hidayah naluri. Kemudian ada hidayah panca indera. Kalau naluri hanya berhubungan ke dalam, panca indera sudah berhubungan keluar. Oke. Tetapi panca indera ini sering keliru. Dia melihat tongkat di dalam air, dia kira bengkok. Iya. Siapa yang meluruskan kekeliruan panca indera? Yang meluruskannya akal. Kalau begitu akal adalah hidayah Tuhan yang ketiga. Nah, akal ini tidak bisa menjangkau segala-galanya. Ada wilayah dia. Alam raya ini wilayah akal. Alam fisika wilayah akal. Alam metafisika. Siapa yang tahu apa yang terjadi setelah kematian? Itu bukan wilayah akal, itu wilayah agama. Nah, dari sini ada hidayah agama. Agama meluruskan atau memberitahu kita apa yang tidak terjangkau oleh akal. Itu katanya hidayah. Hidayah agama ini lagi terbagi dua. Ada hidayah sekedar memberitahu. Ada lagi hidayah memberitahu sambil memberi kemampuan. Kalau saya beri contoh, saya mau ke daerah A. Saya bisa tanya pada orang, di mana daerah A? Dia beritahu saya, Anda naik bus nomor sekian, sekian, sekian. Itu dia beritahu saya. Nah, tetapi ada yang lain, saya singgah tanya padanya, saya mau ke jurusan A. Terus dia berkata, jurusan A itu ke sana. Saya kebetulan mau ke sana, mari saya antar. Yang mana lebih bagus? Yang diantar. Itu hidayah yang kedua dari hidayah agama. Ada lagi yang berkata hidayah Tuhan itu ada empat macam juga. Hidayah yang pertama adalah hidayah yang menjadikan seseorang terhindar dari gangguan secara umum. Tiba-tiba ada cahaya yang keras menimpa mata saya. Ada gerak refleks enggak? Itu hidayah yang pertama. Saya gatal, tiba-tiba saya menggaruk. Itu hidayah yang pertama. Ada lagi hidayah yang kedua, yang disampaikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa membedakan ini baik, ini buruk. Kalau orang sudah beranjak dewasa, dia sudah tahu bahwa yang benar itu baik, yang buruk itu jahat. Nah, hidayah Tuhan yang ketiga adalah hidayah yang sulit-sulit yang disampaikan melalui rasul untuk disampaikan pada kita. Itu hidayah agama. Kemudian hidayahnya yang keempat itu yang hanya diberikan pada orang-orang khusus seperti para nabi, itu dia wahyu Tuhan. Betapapun di sini kita bermohon ihdinas sirat al-mustaqim. Oke. Kita lihat lagi ayat Al-Qur'an. Kalau Anda perhatikan ada kata hidayat yang pakai ilah, ada yang tidak pakai ilah. Saya beri contoh. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Pakai ilah atau tidak? Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke ilah, ke jalan yang lurus. Ada lagi, innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kamu sukai. Pakai ilah atau tidak? Pakai ke atau tidak? Tidak. Nah, ada yang berkata, kalau hidayah itu pakai ilah, itu cuma sekedar memberi petunjuk. Nabi hanya bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Bisa mengantar atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa mengantar? Itu tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Nah, kita sekarang ini di suratul Fatihah. Yang kita mohonkan itu apa? Ihdina ila siratil mustaqim atau ihdina siratal mustaqim? Ihdina siratal. Jadi yang kita mohonkan itu apa? Beritahu kita atau antar kita? Kita minta diantar. Ya Allah, antar kami. Beri kami kemampuan untuk kesana. Kemana itu yang dimintai kemampuan? Ke as-sirat al-mustaqim. Sirat itu apa? Jalan. Ada juga sabilillah, jalan Allah juga. Sebenarnya beda antara sirat dan sabil. Di dalam Al-Quran, kata sirat itu selalu tunggal. Tidak ada jamaknya. Dan kata sirat itu selalu berkaitan dengan kebenaran, selalu yang kalau dinisbahkan, dinisbahkan kepada orang-orang yang baik. Atau dinisbahkan kepada Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim orang baik atau bukan? Orang baik. Siratallahil azizil hamid. Okay. Kalau sabil, itu ada jamaknya. Ya kan? Dan bisa dinisbahkan kepada orang baik, bisa dinisbahkan kepada orang jahat. Sabilat taghut, jalan tirani. Ada juga sabilal muttaqin. Itu berarti sirat cuma satu. Sabil banyak. Nah, sirat ini terambil dari akar kata sarata yang artinya menelan. Sesuatu yang ditelan itu kecil ya. Jalannya masuk lebar. Anda tidak bisa menelan kalau barang yang Anda telan itu lebih besar dari kerongkongan Anda. Nah, dari sini kata sirat diartikan jalan yang lebar. Sabil, jalan yang kecil. Nah, seakan-akan kita mohon kepada Tuhan, ya Allah, antar saya masuk ke jalan tol. Jangan jalan yang kecil-kecil. Saya masih bisa sesat kalau jalan kecil. Kalau orang sudah masuk di jalan yang besar, yang lebar, jalan tol, dia tidak mungkin akan berakhir kecuali di tujuan. Dia tidak bakal sesat lagi. Nah, itu sebabnya Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jalan-jalan yang banyak ini, ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Kumpulan dari jalan-jalan yang baik itu dinamai subulas salam, jalan-jalan kedamaian. Nah, jalan-jalan kedamaian ini menurut ayat tadi, Al-Quran ini, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya, menuju jalan-jalan kedamaian. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Baru ini mengantarnya masuk ke siratal mustaqim. Apa yang saya ingin simpulkan? Kalau mau cari jalan kedamaian. Ya kan? Jalan kedamaian itulah, walau lorong kecil, itu yang mengantar Anda masuk ke as-siratul mustaqim. Dan kalau sudah masuk siratul mustaqim, Anda bakal sampai ke surga. Baik, kita mau lihat satu fragmen untuk kemudian kita lanjutkan bahasan dan diskusi kita. Telepon dari Pak Reza. Belum, Bu. Tapi tadi ada fax dari Mr. Michael. Michael? Buyer dari Inggris itu ya? Iya, Bu. Apa isinya? Order furniture untuk pengiriman bulan depan, depending hingga bulan berikutnya. Waduh, bisa berabe nih. Terus mau diapain pesanan si Michael yang terlanjur kita siapkan itu? Rasanya nggak mungkin kalau kita lempar ke buyer lain. Coba kamu sambungkan ke Michael ya. Baik, Bu. Masih sibuk. Ya sudah. Tapi hari ini harus bisa kontak Michael ya. Kalau betul-betul depending, bisa kacau cash flow kita. Baik, Bu. Assalamualaikum. Ada apa, Ron? Waalaikumsalam. Ini Bu, ada yang nawari meja kursi model Cina. Ibu mau ambil gak? Berapa jumlahnya? 100 set Bu. Oke, atur harganya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Ibu Urfi? Maaf Pak, Ibu Urfinya sedang sholat duha. Apa ada yang bisa saya bantu? Apa Ibu Urfi sudah terima fax dari Mr. Michael? Sudah Pak. Saya cuma ingin memastikan apakah fax itu sudah masuk atau belum. Maaf, kalau boleh tahu posisi Mr. Michael sekarang ada di mana Pak? Beliau sekarang sedang di London. Ada apa? Ibu Urfi ingin bicara dengan Mr. Michael, tapi sejak tadi kami hubungi HP-nya, nadanya sibuk terus. Oke. Nanti kalau Mr. Michael call, akan saya sampaikan agar bapak Ibu Urfi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Mas Hilman? Hai. Sudah selesai sholatnya? Sudah, Mas. Kok ditunggu di sini? Kenapa nggak di ruang kamu saja? Ya, saya khawatir setelah saat kamu malah langsung meeting. Ada sesuatu yang penting, Mas? Ya, ada. urusan bisnis atau pribadi? Ya, dua-duanya. Oke, kalau gitu kita bicara di ruang kerja saya saja ya. Ayo. Mau minum apa, Mas? Teh panas aja deh. Mori, bikin teh panas satu ya. Iya, Bu. Nah, untuk kamu apa, sih? Biasa, Mas. Puasa Senin Kamis. Wah, hebat benar kamu, Pi. Ya, sekedar menjalankan ajaran Nabi saja. Oke, ada bisnis apa, Mas? Begini, Pi. Kemarin saya ketemu investor dari Amerika. Kebetulan mereka lagi bangun hotel di Bali. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hotel mereka, sanggup nggak kamu memenuhi kebutuhannya itu? Model dan harganya bagaimana? Tenang, Fi. Aku sudah bawakan semua daftar kebutuhan mebeler beserta harganya. Coba baca ini. Oke, bisa masuk. Lagi pula, stok di gudang saya lagi berlebih. Cepat dikontak saja dia. Lalu, Mas kapan pegang kontrak? Aku akan segera kontak mereka. Alhamdulillah, stok sudah ready. Lalu, harga menarik. Mau apa lagi? Maudi, tolong persiapkan daftar stok gudang dan juga kasih tahu sama Pak Jan ya, agar segera checking barang-barang yang tadinya disediakan untuk Mr. Michael. Baik, Bu. Tapi kan depending, Bu. Ya, saya tahu. Kita dapat mengganti Mr. Michael. Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kelancaran pada usaha kami. Baik, mari kita berdiskusi. Siapa yang mau berkomentar? Anda silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Begini, di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari masalah. Manusia untuk mencari solusi, dia bekerja keras, berusaha, dan berdoa. Tetapi solusi itu tidak pernah ditemukan, padahal dia sudah berusaha, bekerja keras, dan berdoa. Tetapi di lain pihak, ada orang yang mempunyai masalah, tetapi dia tidak dibarengi dengan doa, tetapi solusi itu dia dapatkan. Pertanyaan saya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang kedua, merujuk pada tanyaan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa jika seseorang mau berusaha, ia pasti menemukan sesuatu yang ia cari. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, pertanyaan pertama dan kedua mirip. Oke, saya berusaha jawab. Kita dulu sebagai orang, sebagai manusia, apakah kita sudah mengetahui segala yang baik buat diri kita? Tahu enggak? Belum ya. Oke. Saya akan beri saudara contoh. Ada satu orang, katakanlah mau ke suatu kota. Dia ingin naik pesawat. Tempat penuh. Dia berusaha. Tidak berhasil. Pesawatnya berangkat. Jatuh pesawatnya. Ya, bisa begitu. Ini Tuhan pilih buat dia yang terbaik, atau Tuhan menjerumuskan dia? Kan tidak tahu. Nah, karena itu, yang kedua, kita dalam konteks ini, ada orang di dunia ini yang hanya menduga bahwa sukses itu hanya di dunia. Jadi waktu dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, dia menduga bahwa Tuhan tidak memihak saya. Padahal dia mungkin disiapkan sesuatu yang lebih baik. Bisa. Seorang anak yang katakanlah anak SD minta pada ayahnya mendesak belikan saya motor. Dibelikan atau tidak? itu dipilihkan yang terbaik buat dia atau tidak? Itu dipilih yang terbaik buat dia. Nah, kesadaran semacam ini harus ada di dalam benak kita sewaktu menghadapi hal semacam ini tadi. Selama dia sudah taat, ya toh, sudah berusaha maksimal, dia harus yakin bahwa apa yang diperolehnya itu adalah yang terbaik buat dia. Karena bisa jadi kalau dia memperoleh sesuatu yang dia harapkan, itu justru tidak baik buat dia. Saya kira itu sikap kita terhadap Tuhan. Karena apa? Kita selalu berkeyakinan bahwa apa yang ditetapkan Allah itu adalah yang terbaik. Kita hanya berkewajiban memohon dan berusaha. Jelasnya? Saya kira begitu. Oke. Yang kedua masih ada? Nah, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya, apakah ada perbedaan antara hidayah dengan taufik? Ataukah itu hanya sekedar dua kata yang sering disambungkan aja? Dan itu memang dari sana atau kebiasaan kita saja? Kemudian yang kedua, di sini melihat ayat ihdinash shiratal mustaqim. Ini saya menangkap bahwa ini termasuk salah satu permintaan ya atau doa. Rasanya kurang etis atau kurang sopan ketika ingin meminta sesuatu tanpa ada mujamalah sebelumnya. Kalau doa-doa yang lain kan ada seperti Rabbana ighfir lana, ada ya Tuhanku atau ya Maulana dan lain sebagainya. Ini termasuk kata perintah yang itu permintaan. Jadi seakan-akan menyuruh gitu. Tuhan beri saya ini, dan mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Ya, bagus, bagus. Yang pertama, ada keperbedaan antara hidayah dan taufik. Saya jelaskan dulu taufik. Taufik itu terambil dari akar kata yang berarti yang wafaqa yuwafiqu, kemudian wafaqa yuwafiqu taufiqan. Itu pada dasarnya berarti sesuai. Taufik adalah persesuaian keinginan saya dan kehendak Tuhan. Saya boleh jadi ingin, Tuhan tidak berkehendak. Tidak jadi. Maka kita bermohon taufik, ya Allah, sesuaikan apa yang saya kehendaki ini dengan kehendak-Mu agar jadi. Itu taufik. Sedangkan hidayah itu tadi kita sudah sekedar memberi petunjuk. Bisa jadi yang saya beri petunjuk enggak mau terima petunjuk saya. Ketika itu tidak ada taufik. Tidak sesuai apa yang dikehendaki Tuhan dengan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Nah, dalam soal hidayah ini, Tuhan itu mensyaratkan dua hal. Anda mau, saya juga akan berikan. Itu sebabnya di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Tuhan lencengkan. Karena dia maunya begitu. Ya kan? Nah, kalau taufik itu tadi, jadi sangat berbeda. Soal di sini kurang etis, sebenarnya tidak. Sebelum kita bermohon, ihdinash shiratal mustaqim, kita puji Tuhan atau tidak? Nah, tadi saya sudah jelaskan, ya toh? Bismillahirrahmanirrahim, saya puji Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagimu. Ar-Rahmanirrahim, kekuasaan di hari kemudian hanya milikmu. Semua sudah pujian, baru ihdinas siratal mustaqim. Ada enggak pujian? Jadi kita di Al-Fatihah ini kita diajar berdoa. Bahkan Al-Fatihah itu adalah pengajaran Tuhan kepada kita bagaimana berucap. Itu ada orang yang berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini firman Allah ya. Firman Allah. Siapa itu Tuhan yang disembah Allah? Iyyaka na'budu. Nah, kita katakan Anda enggak ngerti. Iyyaka na'budu itu Tuhan mengajar kita berucap seperti itu. Seperti kalau saya mengajar anak saya berkata radio, dia belum bisa bilang R. Bagaimana caranya saya ajar dia? Katakan radio. Ya kan? Itu pengajaran. Di sini kita diajar oleh Tuhan. Kalau mau menyembahku, mau meminta pertolongan kepadaku, ucapkanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya? Oke. Masih ada? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, apakah orang non-Islam bisa mendapatkan hidayah? Terima kasih. Semua makhluk, jangankan manusia, diberi hidayat oleh Tuhan. Diberi hidayat untuk mengarah kepada tujuan penciptaannya. Oke? Subbih asma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Semua makhluk. Manusia diberi hidayat. Tetapi manusia karena makhluk terhormat dipersilahkan memilih mau hidayatkah atau enggak mau hidayat. Fa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami sudah beri mereka hidayat. Tetapi mereka lebih senang untuk mendapatkan kesesatan daripada hidayat. Silakan. Jadi semua dapat hidayat. Tergantung apa Anda mau atau tidak. Apa Anda mengarah ke sana atau tidak. Kalau Anda melangkah ke sana, Allah akan beri Anda hidayat itu. Kalau tidak, ya tidak. Karena memang Allah sudah beri kebebasan. Oh, ini orang tidak mau hidayat kok. Jelas itu ya. Kesuksesan tidak hanya diperoleh saat hidup di dunia. Bisa jadi Allah menunda kesuksesan seseorang dan memberikannya kelak di akhirat nanti. Berikut ini pemirsa, kita ikuti bersama ulasan Ustadz Quraisy tentang kelanjutan dari bagian pertama tadi. Baik, saya kira kita lanjutkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, siratal mustaqim. Sirat, kita sudah katakan jalan lebar. Lebar. Kalau mau masuk ke as-sirat, ada jalan-jalan kecil. Oke. Itu berarti, karena jalan kecil ini banyak, kita harus bagi dua. Subul salam, dan semua yang bercirikan kedamaian itu bisa mengantar ke as-siratal mustaqim. Nah, kita boleh ajak beda-beda jalan kecil. Ya toh? Nah, satu mau partai ini, satu mau partai itu. Asal cirinya assalam. Satu mau mazhab ini, satu mau mazhab itu, boleh. Kita boleh berbeda jalan. Asal cirinya kedamaian. Nanti kita bertemu di jalan tol, ya kan? Itu yang diinginkan oleh jalan tol ini lebar. Kita tidak perlu berdesak-desakan. Jadi menghadapi tuntunan agama, jangan picik, jangan berkata cuma pendapat saya yang benar, ya kan? Itu kira-kira kesan. Ihdinas siratal mustaqim. Baru dia katakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa itu? Bukan nikmat kesehatan, bukan nikmat kekayaan, tetapi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain apa itu minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'a was-salihin. Ya, nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang diperoleh oleh para nabi. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Siddiqin, an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada'a was-salihin. Itu nikmat yang paling tinggi. Kalau Anda sudah dapat nikmat agama, tidak dapat yang lain, Anda tidak rugi. Kalau Anda dapat yang lain, tidak dapat nikmat agama, Anda rugi. Ya kan? Puncak nikmat itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, apa terjemahannya ghairil maghdubi 'alaihim? Banyak orang yang keliru menerjemahkan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya, bukan begitu terjemahannya. Yang benar terjemahannya bukan jalan orang-orang yang dimurkai. An'amta, yang engkau beri nikmat, ya kan? Ghairil maghdub, bukan yang dimurkai. Siapa yang murkai mereka? tidak disebut. Siapa yang memberi nikmat? Disebut yang engkau beri nikmat. Kenapa waktu nikmat Allah menyatakan, mengajarkan kita berkata yang engkau beri nikmat, sedangkan waktu murka kita tidak berkata yang engkau murkai? Sebab murka Tuhan itu kita. Ya kan? Sebab perolehan nikmat Tuhan bukan karena kita, karena limpahan karunia Allah. Itu satu, ya kan? Oke. Yang kedua, jangan menisbahkan yang buruk kepada Tuhan. Murka itu secara umum tidak baik. Tapi memberi nikmat itu secara umum pada dasarnya baik. Kalau baik, nisbahkan kepada Tuhan. Kalau buruk, jangan katakan itu dari Tuhan. Cari dulu penyebabnya pada diri Anda. Itu sebabnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa itu yang dimurkai Allah? Dulu Rasul memahami ini dalam arti orang Yahudi, ya kan? Sebenarnya itu contoh yang beliau angkat. Sekarang banyak selain Yahudi. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita dapat berkata, orang yang dimurkai Allah itu adalah orang yang mengetahui kebenaran, tetapi enggan mengikutinya. Itu dimurkai Allah. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan dari kata-kata yang menggunakan kata ghadab, itu banyak yang dimurkai Tuhan. Ya toh? Yang memecah belah persatuan dimurkai Allah. Yang mengingkari ayat-ayat Allah dimurkai Allah. Yang menyebarkan fitnah dimurkai Allah. Yang berzina dimurkai Allah. Yang membunuh nabi-nabi dimurkai Allah. Jadi kita bermohon jalannya para nabi, tapi kita bermohon jangan sampai mengikuti jalannya yang dimurkai Allah. Siapapun mereka itu. Waladdallin. Dan bukan pula jarang orang-orang yang sesat. Biasanya itu kalau orang sesat bagaimana? Saya mau ke arah sana. Saya sesat. Sesat itu sebenarnya orang yang mau menemukan kebenaran, tetapi dia tidak tahu jalannya. Dia sesat. Nah, kalau al-maghdub, dia udah tahu, tapi dia tidak mau. Kalau wabalin, sesat. Tidak mengetahui arah yang benar. Itu sebabnya orang lupa pun dinamai bal. Karena dia tidak tahu arah kebenaran. Orang itu mau gak lupa? Gak mau kan? Dia mau benar. Tetapi dia balla. Antadilla ihdahuma fatuzakira ihdahuma al-ukhra. Baik. Kita ini memohon hidayat Allah. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Anda berkata saya sudah dapat hidayat, masih memohon atau tidak? Kita jawab. Nabi itu masih baca ayat ini atau tidak? Masih. Orang yang paling tinggi ketakwaannya pun masih minta hidayah Tuhan. Ya toh? Itu sebabnya ada ayat menyatakan wa yazidullahu allazina tadau hudan. Allah menambah hidayatnya untuk orang-orang yang sudah dapat hidayah. Hidayat Allah itu tidak ada batasnya. Betapapun banyaknya yang Anda sudah terima, masih banyak yang di sisi Allah. Nah, kalau kita kembali tadi, hidayat ada naluri, ada panca indera, ada akal, ada agama. Maka ketika kita bermohon hidayat, ihdinas siratal mustaqim, tidak tertutup kemungkinan untuk memahaminya. Pertajam naluri saya. Beri saya kekuatan untuk panca indera saya. Ya kan? Ya Allah, cerahkan akal saya. Ya Allah, antar saya memahami tuntunan-Mu sekaligus mengamalkan tuntunan-Mu. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Suratul Fatihah diakhiri dengan amin. Amin bukan bagian dari suratul Fatihah. Tetapi dianjurkan membacanya. Maknanya, yang pertama, ada yang mengatakan itu nama Tuhan. Ada yang berkata, kabulkanlah ya Allah. Ada juga yang mengartikan amin, ya Allah jangan kecewakan kami. Itu artinya amin. Ya Allah jangan kecewakan kami. Kami sudah janji, Engkau sudah menjanjikan, maka jangan kecewakan kami dengan permohonan ini. Saya kira itu sepintas dari kandungan Al-Fatihah. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Anda, silahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara kita memperoleh hidayah dari Allah? Terima kasih. Tadi kita jelaskan bahwa hidayah agama itu ada dua macam. Ada hidayah sekedar memberitahu, ada hidayah mengantar. Kalau hidayah yang pertama ini, sebelum Anda minta sudah diberikan oleh Allah. Ya kan? Jadi Anda sebenarnya sudah dapat hidayah, tetapi baru diberitahu. Anda sudah diberi akal, Anda sudah diberi panca indera, Anda sudah diberi naluri, sudah datang Rasul yang menjelaskan, sudah ada kitab suci, itu hidayah Tuhan. Kita semua sudah dapat itu. Nah, untuk mendapat hidayah yang kedua, itu pertama Anda yang harus aktif. Ya Allah, saya mau. Persis seperti orang mau ke naik pesawat jam 4 subuh. Mau bangun atau tidak? Bangun. Oke, harus. Oke. Ini Anda mau. Dalam konteks mau itu, Anda harus menghindarkan diri dari sebab-sebab Tuhan tidak beri Anda. Apa itu? Innallaha la yahdi al-qaumal kafirin. Yang menutupi kebenaran, Tuhan tidak berikan hidayatnya. Hidayat yang kedua. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang bergelimang dosa, tidak diberi Tuhan. Orang yang lupa Tuhan, Tuhan juga lupa dia. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya, jadi itu caranya. Anda harus mau. Nah, kalaupun Anda sudah mau, sudah melangkah ke sana, buktikan kemauan Anda dengan bermohon dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Itu caranya. Jelas. Oke. Siapa ada yang lain? Silakan yang mau bertanya. Terima kasih. Kembali ke masalah dimurkai tadi Pak Ustaz. Kalau di dalam surah Al-Baqarah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim dan seterusnya, apakah orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam ayat tadi disebut sebagai orang yang dimurkai tadi? Makasih. Baik. Itu yang pertama dulu. Ayat yang saudara baca di suratul Baqarah itu berbicara tentang orang-orang tertentu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik kamu beri peringatan maupun tidak beri peringatan, mereka tidak beriman. Ada enggak orang kafir yang diberi peringatan terus beriman? Ada. Yang di sini orang-orang tertentu yang menutup mata dan telinga mereka. Nah, itu sebabnya dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim ghishawa. Jadi pendengarannya, matanya, itu pendengarannya sudah tuli, matanya sudah tertutup, sehingga dengan sendirinya ditutup oleh Allah hatinya melalui sistem yang ditetapkannya. Nah, jadi siapa yang melangkah lebih dulu? Mereka. Nah, di sisi lain kita perlu ketahui bahwa memahami ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri satu ayat. Kita harus lihat ayat-ayat yang lain. Itu sebabnya tadi saya katakan, kenapa Allah menjadikan mereka lupa? Nasullaha. Mereka lupa pada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Zaghu. Fa'azaghallahu qulubahum. Nah, di sini khatamallahu ala qulubihim. Kenapa? Karena memang mereka tidak mau. Mereka tutup mata dan telinga mereka. Ya kan? Nah, orang semacam ini dimurkai atau tidak? Ya jelas dimurkai. Dan sebelum Allah murka kepadanya pada hari kiamat, dia akan murka terhadap dirinya. Ada enggak orang pernah marah terhadap dirinya, kesel pada dirinya? Nah, itu al-maghdub. Bisa-bisa dia sendiri murka atas dirinya. Kok saya begitu dulu? Jelas itu ya? Oke. Baik, yang ketiga siapa lagi? Hamdah. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hidayah Allah itu adalah hidayah agama dan hidayah akal. Dalam banyak hal, umat Islam pemahamannya terhadap agama mengagung-agungkan akal, lebih dominan akal daripada wahyu, yang disebut dengan kelompok suprarasional. Apakah pemahaman agama berdasarkan pada pemahaman rasional tersebut dibenarkan oleh agama kita? Terima kasih. Baik. Akal. Akal itu ada wilayah kerjanya. Seperti mata, jangan tuntut dari mata untuk mendengar. Jangan tuntut dari telinga untuk melihat. Akal juga ada wilayahnya. Wilayahnya itu alam fisika. Akal bisa letih. Akal bisa keliru. Aristoteles yang menciptakan ilmu logika, dia katakan itu bisa memelihara orang dari kesalahan kalau dia memperhatikannya, justru dia juga salah. Nah, akal itu diibaratkan dengan kemampuan berenang. Kalau keadaannya tenang, ombaknya tidak besar, sangat baik orang yang pandai berenang. Tetapi kalau sudah ombak dan gelombang membahana, ketika itu yang bisa berenang dan yang tidak bisa berenang, dua-duanya butuh pelampung. Ya kan? Nah, pelampung itu adalah ajaran agama. Jadi kita perlu menggunakan akal sebagaimana perlunya kita pandai berenang. Tetapi kita harus pandai-pandai di mana kita menggunakannya. Kita menzalimi akal kalau kita tuntut dia memberi jawaban menyangkut hal-hal yang di luar wilayahnya. Sebagaimana kita menzalimi mata kalau kita mau dia tolong dengarkan musik ini bagus atau tidak. Ya, itu ya. Jadi Islam tidak menentang akal, tetapi kita harus menempatkannya pada tempat yang wajar. Jelas ya? Baik, kita akan ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama, mohonlah selalu hidayat Allah. Kita terkadang ada sesuatu di samping kita, kita cari di mana-mana. Kita biasa cari kacamata, padahal sudah ada di sini. Kita perlu petunjuk Tuhan. Kita biasa cari yang sebenarnya kita tidak sadari bahwa itu ada. Nah, kita minta, ya Allah, beri saya hidayah, beri kemampuan saya untuk lebih tambah lagi naluri saya, panca indera saya, akal saya, dan pengamalan agama saya. Itu yang pertama. Jangan bosan meminta hidayah dari Allah, walaupun Anda merasa Anda sudah hebat. Itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali bersikap picik menyangkut ajaran agama. Ajaran agama itu luas. Dia diibaratkan dengan jalan tol. Kita bisa berbeda dengan seorang dengan yang lain selama kita sama-sama di jalan tol. Kita bisa berbeda selama orang-orang itu menempuh jalan-jalan kecil yang bercirikan kedamaian. Kalau begitu, jangan sekali-kali melakukan suatu aktivitas yang tidak bercirikan kedamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, berusahalah sekuat tenaga Anda untuk menemukan kebenaran. Dan kalau Anda telah menemukannya, jangan sekali-kali menolaknya. Karena ketika itu, seorang yang bersikap demikian dimurkai bukan saja oleh Tuhan, dirinya sendiri akan murka padanya. Dan hindari kesesatan dengan berusaha sekuat tenaga untuk selalu meminta petunjuk Tuhan agar tidak sesat dalam hidup ini. Saya kira itu mungkin sebagian dari apa yang dapat kita temukan dari surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sepantasnya pemirsa kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, pertajam naluri kami untuk memahami tuntunan dan amalan ajaran-Mu. Cerahkan pikiran kami dan kuatkan indera kami untuk melihat sesuatu hak. Amin. Demikian pemirsa kebersamaan kita dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.